Jumpa lagi dalam program dari Ayah untuk Ayah, masih bersama dengan saya, Pendeta Iwan. Saya sangat senang sekali bisa menjumpai sahabat pada kesempatan kali ini, karena saya rindu sekali untuk bisa membagikan sesuatu yang bisa menolong kita, untuk kita bisa menjadi ayah yang lebih baik. Saya mau tanya kepada sahabat yang punya anak-anak kecil ini, apakah sahabat sudah pernah bercerita kepada anak-anakmu pada waktu anakmu mau tidur? Inilah hal yang paling penting buat kita sebagai seorang ayah. Berikanlah cerita sebelum tidur. Cerita kepada mereka. Mulailah membacakan cerita bagi anak-anak semenjak mereka masih kecil. Setelah mereka lebih besar, doronglah mereka untuk membaca sendiri. Menanamkan kecintaan untuk membaca adalah salah satu cara yang baik untuk memastikan anak-anak kita mengalami pertumbuhan pribadi maupun karir seumur hidup, dan mereka akan berkembang. Nah, waktu cerita itu sangat penting sekali buat anak-anak. Ada begitu banyak buku-buku cerita. Kalau sahabat tidak ada cerita, mau cerita apa sama anak-anak? Ada begitu banyak buku-buku cerita yang sahabat bisa beli di toko-toko buku dan mulai ceritakan itu. Atau sahabat ngarang sendiri ceritanya, buat sendiri kan, bisa cerita mengenai sapu lah, bisa cerita mengenai meja lah, mengenai meja yang berbicara atau kursi yang berbicara, bisa cerita macam-macam. Anak-anak sangat menantikan pada waktu ayahnya bisa cerita kepada mereka. Waktu anak-anak menjadi besar, anak-anak akan selalu ingat, dulu papaku selalu cerita sama aku. Waktu kecil, saya tidak pernah melupakan pada waktu saya umur 4 tahun, bapak saya cerita sesuatu. Saya masih ingat bagaimana jari bapak saya, waktu itu dia cerita mengenai kuda, mengetuk-ngetuk tempat tidur, dan bunyinya seperti bunyi suara tapak kuda, klotak, klotak, klotak, klotak. Sampai hari ini saya masih ingat. Itu sebabnya sahabat, penting sekali untuk kita bisa bercerita kepada anak-anak. Nah, sebagai seorang ayah yang baik, berikanlah cerita yang terbaik buat anak-anakmu.